Meninang telinganya Mali Payun. Teteh Hayu di antosnya, rencana dia. Thank you. kayak anak petrempet tilu aja. Anak kucing goyang bang. Ayo ada be. Thank you. Jangan pendam di dalam dada. Semua Sindel harus keluar. Banget, banget, banget. Belas detik bel. Bye. ya. Masih spesial buat Pak Adenana, barang rekan-rekan juga di sana ya.